purun burdah ingkang dalu menika dugi wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakam. Namun saderengipun nyuwun pangapunten, kitab ingkang kula waos menika alhamdulillah hadiah saking guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad, nggih sami kitab Al Umdah fi Syarhil Burdah, cuman taklifipun Imam Syariah wal Hadithah Sayyidi Ahmad ibn Muhammad ibn Ajibah Al Hasani. Kenging napa ingkang kula waos saking menika keranten dari ketiga syarah burdah ingkang wonten tenggene kawula, pembahasan syair wala tutik min huma menika ingkang langkung wiyar saha menggah kawula ingkang langkung wigatos. Wala tutik min huma khasman wala hakam. Janganlah ampun ngantos kula lan panjenengan niku taat gugu dateng nafsu lan syaitan, baik nafsu lan syaitan menika dalam kondisi menjadi khosman, igih punika nek cara bahasanipun para padu utawa sing ngajak nentang marang kehendak. Sebab nafsu setan niku nek menawi kula njenengan gadah kehendak untuk beramal baik, tentu dia akan berupaya untuk maidu, untuk nantang dateng kula njenengan aja sampi niku sida dilakoni. Begitu pula jangan taat kepada nafsu dan setan ketika dia menjabat sebagai hakam, maksudipun teng mriki sebagai hal yang memerintahkan sesuatu, baik niku untuk melakukan karepe nafsu apa meleh karepipun setan. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Sesungguhnya engkau tahu bagaimana tipu daya yang dilakukan oleh musuh, nafsu setan sing menjabat sebagai musuh, inggih menika mungkin diterangkan langkung panjang. Wal hakami uga tipu daya yang dilakukan oleh nafsu yang dan setan selaku daripada hal yang memerintahkan kepada diri kita tentang berbuat sesuatu hal. Lan iki mangke dipun syarahi wonten ing kitab menika ingkang kula pendhet, mugi-mugi saderengipun estu nuwuhaken keberkahan Allah menika. Ingkang sepindah teng mriki dipun bahasaken pengenalan wan nafsu hiyaru. Nafsu niku adalah roh. Nek ni menawi dipun bahasaken Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, nafsu dan roh itu sama cuman berbeda pengungkapannya. Cuman nek teng mriki dipun sebatno ngeten, dicontohno mawon. Kama isyajarati asari fiha fa asluhu ma'un. Nek jenengan gadah apel, kula contohno apel utawa gadah buah-buahan sanes sing lebete niku wonten aire. Niku pada dasarnya yang pertama, air yang terkandung di dalam apel itu yo memang air bener tur sing sehat. Summa yang qalibu inaban wa khamran wa khallan wa ghairu dzalika. Akan tetapi karena melalui proses tertentu, air yang tadinya sehat di dalam apel itu menjadi tidak sehat kembali. Menjadi berubah dados coklat, atau mungkin dados sesuatu yang memabukkan. Dados pada dasarnya teng mriki dipun bahasaken wan nafsu hiya ruh illa annaha fi awwali amriha tusamma ruhan wa huwa jismun latifun hawa bihi takunu hayatul jismi adah fa idza malat ila syahwat al jismaniyah summiyat nafsa. Dados nafsu niku nggih roh niku, tapi yang bergejolak menjadi bermuatan negatif karena napa? Condong terhadap kepentingan jismaniyah, kepentingan-kepentingan awak. Lah kanthi mekaten nafsu sing kados ngeten ikilah nafsu sing dipun maksud, umpama nafsu iku menjabat menjadi napa? Bolo. Maksudipun yang memberi perintah kepada kita yojo digugu, umpama dia menjabat menjadi musuh pada diri kita yo padha aja digugu. Nah, terus niki ingkang kula garis bawahi, ngapunten fala tuti minhuma khusman yutawajjahu ilaika bil munaza'ati wal khusumah fima turiduhu min af'alin birri wa fil hadisi la yatasaddaqu ibnu adam hatta yafukka lihyai sab'ina syaitan. Di sini dipun gambaraken setan niku gadah tujuan ngalang-alangi dateng setiap kekarepan apike manusa. Sehingga kranten napa? Kranten menawi dicontokno dening Rasulullah mawon nek ana wong sedekah niku satu kali dia sedekah itu dia memecahkan 70 dagu. 70 niki napa? Jenggot napa? Janggutipun setan. Jadi setan akan berusaha sedemikian rupa ojo sampai jenengan ngamal apik. Sebab sekali ngamal apik niku setan itu akan merasa tersiksa. Maka dari itu ketika setan niku ngendon-ngendoni pomo awak dhewe setan kados ingkang didhawuhaken kala wingi, setan niku sakniki menjelma pada diri manusia minal jinnati wan nas. Arep ring masjid mon diganggu. Ki arep ring ndi? Arep ring masjid, wah sering masjid zaman saiki sering masjid wis ora usah awal-awal wektu. Engko mepet kowe lek kena. Lah umpamane ya niki modele ngoten-ngoten iki. Sebab sekali kita berbuat baik, apalagi baik yang istimewa, salat apa meneh nang awal wektu, niku setan niku lara ati niku. Napa melih urusan-urusan ingkang kesempurnaan-kesempurnaan sanesipun. Begitu pula teng mriki wala tutik minhuma aidon hukman tatahakamu ilaihi fi fi'lin syai'in aw tarki fa innahu la yahkumu alaika illa bi muqtadha adawati wa hasadi. Dados intinipun antara nafsu dan setan itu memiliki keinginan sing keinginane niku tujuane untuk memusuhi semua kebaikan amal kita dan ojo sampai kula jenengan iki dadi wong sing selamat. Lah karena itu dia akan berupaya penuh ojo sampai kula lan panjenengan dados tiyang sing taat dhateng pangeran, dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah pada dasar akhir niki nyuwun ngapunten dalipun fa in dhaifta farji ilal gawiyil matin alladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa tawakkal alaihi tabiina. Janipun merangi nafsu karo setan niku memang sesuatu sing berarti luar biasa. Lah nek kula jenengan merasa sudah wis kaya-kaya wabet banget. Kaya-kaya kula jenengan niki nek wis ngomongke setan, ngomongke nafsu niku kan sesuatu sing berat sangat untuk kita lawan. Untuk itu jal napa farji ilal gawi. Kembalikan kepada Allah yang Maha Kuat di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 99 innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkal. Setan niku tidak bisa menguasai orang-orang yang iman dan dia selalu bertawakal kepada Allah. Terus kalau kita merasa wah abot ya wis abote yo, tapi tingkatkanlah iman kita dan bertawakal kepada Allah, otomatis setan itu justru merasa berat kepada kita. Lalu di sini dikatakan wafil hikam, idza alimta annasyaitana la yaghfalu anka fala taghfal anta amman nasiyatuka biyadi. Qultu wa kadzalika nasiyatu syaitan. Kalau engkau tahu bahwa syaitan itu tidak akan melupakan kamu, maka tugasmu adalah ingatlah, jangan sampai lupa terhadap Allah, yang dimana nasihatuk bun-bunanmu iki dipegang oleh Allah, begitu pula bun-bunane setan. Jadi kalau kita takutnya kepada setan, wis ora usah dawa-dawa, langsung wae arahno butuhmu marang Allah, tambahno sing kenceng. Nek jenengan mengkiring Gusti Allah pikantuk perlindungan, otomatis setan mengko sing wedi kalih kula jenengan. Akhiripun didawuhaken inna syaitana kalbun idza staghalta bi muqawamatihi mazzaqal ihab wa qatta'at tiyan. Setan niku kaya dene asu. Asu niku boi. Setan niku kados dene anjing. Nek jenengan ketemu anjing, anjing sing galak lho. Niki kok jenengan kepengin nahan supaya jenengan tidak diserang, apalagi jenengan malah seolah-olah nyerang. Maka nyuwun ngapunten, Anda akan dikoyak-koyak. Kono arep gembor sak banter-bantere, gaung sak banter-bantere, untuk apa? Untuk mengoyak-ngoyak, bahkan qotto athiyat. Dia akan nopo medot-medot pakaiane kula sampeyan, dikoyak ngantek remuk sak jero-jero. Lah lalu gimana supaya nek ketemu boi, dia adalah sebagai perwakilan setan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Wa in rajata ila rabbi sarrafahu anka birifqin. Tapi nek kowe pengin selamat ngadepi anjing yang galak tadi, undango bendorone. Pak, iki tulung asumu iki cekelen, Pak. Aku arep lewat supaya ora galak piye. Akhiripun si pemilik boi tadi akan berkata, "Hai boi." Dia akan taat lalu menyingkirkan hal tersebut, boi tadi, dari panjenengan dengan penuh kelembutan. Waqala dunnun al-misri, mengatakan dunnun al-misri, ingkana yaroka min haisula taro. Kalau engkau tahu bahwa setan itu memandangmu dan kamu tidak tahu setannya di mana. Fallahu ta'ala yarohu min haisula yarolloha. Maka ketahuilah setan itu nyun ngapunten nggih, nek kula jenengan kan wedi setan niku dalam kondisi apa? Setan roh kula jenengan, ning kula jenengan ora roh setan. Lah tapi ada kekuatan yang lain, Pak, yang lebih dahsyat dari itu. Sinten niku? Allah. Allah tahu setan, ning setan ora roh Gusti Allah. Ya, intine napa? Nek jenengan kalih kula diweruhi setan, berarti setan roh kelemahan niku kula jenengan. Begitu pula nek setan diweruhi Gusti Allah, Allah sangat tahu kelemahanipun setan. Fasta'in billah alaihi. Qala Syaikhu Zarruq nafa'anallahu fi amin qultu wa hadhihi hiyal hikmah min tasliti syaitan wan nafsi 'alal insan. Lah niki terakhir kok bahasanipun niki kangge hikmah. Gene apa to Gusti Allah kok yo nibakno setan ngawontenaken nafsu. Gini apa to kok ora usah, kok umpama luwih hemah kan ora usah ana setan, ora usah ana nafsu, kan ngoten. Lah di situ ada hikmahnya. Hikmahe napa? Liyudhhira iftiqarahum wan hiyasahum ila Allah taala. Anane setan digawe, anane nafsu digawe supaya manusa niku ketingalake butuhe marang Allah. Jadi umpama orang ana PR bangsa setan, tentu kebutuhan kita marang Allah kira. Wan hayasyaum, begitu pula supaya kita itu berlari kepada Allah. Karena digudak kalih boi tadi, langsung kita mencari kepada pemilik boi tadi untuk ndang cepet diurusi tadi. Bahkan yang dipun dawuhaken li anna man khafa aduwahu in hasya ila habibi. Karena orang itu takut kepada musuhnya, maka dia akan berlari kepada kekasihnya untuk mendapatkan perlindungan. Dan yang dimaksud kekasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hikmahnya diantaranya pun liyamizallahu al-khabisa minath thayyib bi'da'ir rusul au bi'tiba'i. fatakumul hujjah wa tatadhihul mahajjah. Maksudipun di antara setan kok digawe tujuannya apa to? Supaya sing ketok di sing anut Rasulullah bener, di sing anut utusane Gusti Allah apa sing anut setan. Jadi ujian bagi kita. Dengan adanya setan akan tampaklah sing apik ku sing di, sing elek sing di. Wallahu alam bisawab. Sedaya lafat menyebutkan salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Qala assalamu alaikum al-hadafi kitabina yahu amimana fa'anabihi wa bu'ulmi fi darayni amin. Wa fil hadith za'idhan innal imana yabdu fil kalbi lum'atun bayda thumma yazidu tazidu hatta yabdatal kalbu kulluh. Wa inan nifaqo yabdu fil kalbi nuktatun sawda ثم تزيد حتى يسود القلب كله نسأل الله العافية والعفو والعفو على الإسلام لنا وللمسلمين وإنما يزيد الإمام المدوم على الأعمال الصالحة والإكثار منها مع الإخلاص لله وأما النفاق فزيادته بالأعمال السيئة من ترك الواجبات وارتكاب المحرمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا نكث في قلبه نقطة سوداء فإن تاب سكل قلبه وإن لم يتب زاد ذلك حتى يسود قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يغصبون فلا شيء أشر أضر على الإنسان في الدنيا والآخرة من الذنوب ولا يكاد يخلص إليه سوء ولا ينال مكروه إلا من جهدها قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إلى آخر ما قال ربكم. Alhamdulillah kula wau dalam saged napa nangkep bahwa iman itu kalau di dalam hati seperti lampu, dimana kalau kita pingin lampu itu semakin besar maka dengan cara kita beramal yang baik. Kalau kemunafikan atau amal-amal yang jelek itu diumpamakan seperti titik yang hitam. Kalau itu semakin kita lakukan, titik itu akan menyebar dan akan menjadikan hati tertutup. Kalau hanya kalau kita sudah merasa bahwa kita melakukan yang jelek-jelek tadi banyak, dengan cara kita beramal baik, zikir sama Allah, itu tadi dikatakan menjadi siqalah, menjadi sikap bagi hati tersebut dari perbuatan-perbuatan akibat perbuatan yang jelek. Seperti yang dikatakan balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati seseorang itu menjadi budak karena kejelekan amal yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.